Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان dimanapun anda berada. Dengan segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang senantiasa diberikan Allah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menuntun dan membimbing kita untuk menjadi hamba yang senantiasa bersyukur terhadap segala nikmat dan rahmat diberikan Allah kepada kita. Tak lupa pula kita ucapkan salawat serta salam buat nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup segala rasul dan penghulu segala rasul. Demikian pula hendaknya tercurah selawat dan salam buat keluarga dan para sahabat beliau serta orang-orang setia yang mengikut jalan dan menegakkan sunnah beliau sampai hari kiamat. Para muslim, sesungguhnya dalam perputaran malam dan siang, terbit dan terbenamnya matahari, di antara keduanya terdapat berbagai peristiwa dan ibrah bagi seorang manusia, baik dalam kondisi aman, tenteram, bahagia, maupun dalam kondisi kacau, sengsara, ataupun dalam keadaan mengalami kesusahan. Agama kita yang tercinta ini memberikan berbagai tuntunan arahan kepada seseorang yang mengalami berbagai kondisi dalam kehidupannya. Dan itu mesti kita lalui. Kadangkala hidup ini adalah susah, bahagia, sedih, bergembira, dan itulah perhiasan sebuah kehidupan. Dan perlu kita ketahui, dengan adanya silih bergantinya antara bahagia dan susah, menderita dan berbahagia, di situ kita akan merasakan betapa besar nikmat Allah ketika Allah memberikan suatu kebahagiaan dan keamanan dan ketenangan kepada diri kita. Ini di antara renungan yang perlu kita perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam penyakit kepada kita, saat itu kita merasa betapa indahnya sebuah kesehatan. Saat itu kita menyadari betapa besarnya nikmat sebuah kesehatan. Demikian pula ketika kita diuji Allah Subhanahu wa taala dengan musibah. Di saat itu kita menyadari betapa besarnya bagai nikmat Allah yang telah hilang di tangan kita, yang selama ini barangkali kita lalai untuk mensyukurinya. Para muslim ikhwatul iman yang berbahagia, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai pelajaran dan pesan kepada kita atau tuntunan kepada kita dalam berbagai peristiwa dalam kehidupan kita ini, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan tadi, dengan rasa susah kita akan melihat, akan mengetahui betapa besar nikmat kesenangan, kekayaan hidup bersama keluarga dan berkumpul bersama keluarga. Sebaliknya, betapa berat rasanya ketika kita kehilangan anggota keluarga kita. Tetapi kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita, sedang ingin menilai keimanan kita. Oleh sebab itu, dalam kesempatan kini atau dalam kesempatan kali ini, kita mencoba mengambil renungan suci, mengambil pelajaran-pelajaran yang mungkin untuk menatap masa depan kita dan tidak membuat kita terenyah, terenyuh, atau putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan bangkit dan bekerja, berdoa dan beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. di antara pelajaran yang sangat agung, yang sangat besar, ditanamkan kepada diri kita ketika kita melihat sebuah musibah. Tidak mampu kita tolak betapa canggihnya alat dan betapa hebatnya manusia. Dari sini kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah. Kita ini adalah ciptaan Allah, memiliki kemampuan terbatas. Dan oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang di tangan segala kekuasaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menciptakan kematian dan kehidupan agar Ia menguji siapa yang terbaik amalan. Wahuwal azizul ghafur. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Ikhwatal iman, saudara-saudara seagama yang kami cintai, dalam ayat yang mulia ini, bahwa kehidupan, kematian, bencana dan apapun yang berjalan di muka bumi ini adalah atas kehendak Allah. Allah yang mengatur segala apa yang berada di muka bumi ini. Jangan kita menyandarkan, apalagi menganggap ada makhluk yang dapat memiliki kekuasaan, memiliki kunci sebuah gunung dan seterusnya. Allah yang semuanya memiliki kekuasaan, yang mengatur semuanya. Jika Allah tidak berkehendak, sesuatu itu tidak akan terjadi. Maka di sini adalah bagi seorang muslim menggantungkan segala upaya dan dayanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia mengambil sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit pesan mengingatkan kepada kita bahwa alam ini ada sang pengaturnya yang lebih hebat, yang maha kuasa. Kehidupan dan kematian hanya di tangan Allah, bukan di tangan seseorang. Bahkan hebatnya dokter dan hebatnya dukun sekalipun, apapun yang mereka lakukan, tidak akan menghambat. Demikian pula betapa canggihnya alat-alat untuk mendeteksi gempa dan seterusnya. Itu tidak akan ada artinya di hadapan kekuasaan Allah sama sekali. Sadarkah kita? Ataukah kita akan sombong sebagaimana yang telah disombongkan oleh kaum Tsamud yang memiliki teknologi mampu membangun rumah dari batu atau batu gunung yang mereka pahat? Atau kita bangga dengan angkatan perang sebagaimana Fir'aun yang bangga dengan angkatan perang? Yakinlah kita, sehebat apapun teknologi yang kita miliki, tidak akan ada artinya atau tidak akan ada apa-apa di sisi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita ingat, bahwa kita berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti bertawakal setelah mengambil sebab-sebab. Boleh kita menggunakan alat-alat canggih, tetapi tidak lupa bahwa semuanya itu adalah akan bisa berhasil atas kehendak Allah. Kita mesti mengantungkan semua izin, semua apa yang ada di muka hanya dengan izin Allah. Jangan kita terlalu fokus, terlalu percaya dengan alat-alat canggih, dan kita lupa dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini dah rindungan yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita, bahwa segala apa, sekecil apapun dalam kehidupan kita ini adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Renungan kedua dari berbagai rangkaian musibah yang kita saksikan adalah mengingatkan kita akan kehancuran dan berakhirnya dunia ini beserta segala isinya, bahwa kekayaan yang sejati adalah kekayaan iman dan amal. Gempa, tsunami, letusan gunung, semuanya adalah salah satu ciri mengingatkan kita bahwa segala sesuatu akan berakhir. Jika Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak untuk mendatangkan kiamat, semuanya akan hancur lebur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha." Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Apabila bumi digoncang dengan sekuat-kuatnya, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, dan bumi mengeluarkan kandungan isi perutnya. Subhanallah, mengingatkan kita. Mulai sebagian dari isi bumi keluar yang tidak membawa kesejahteraan kepada manusia. Ada api yang keluar, ada lumpur dan seterusnya. Sampai di mana kita mengambil ibrah dari berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam raya ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liqaumin yatafakkarun. Dalam penciptaan langit dan bumi dan berputarnya malam dan siang itu dapat pelajarannya bagi kaum yang berpikir, bagi kaum yang berakal, kaum yakin. Ketika bumi mengeluarkan isinya, manusia bertanya, waqal insanu malah, manusia bertanya, apa ini yang terjadi? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, ketika itu bumi berbicara, memberitahu tentang hal yang terjadi. Bi'anna rabbaka awhalaha, bahwa Tuhanmu telah mewahyukan kepada bumi itu untuk hancur. Yawma idin yasdurun nasu ashtata liru a'malahum, ketika itu manusia dibangkit secara berbondong-bondong untuk melihat amalan mereka. Ini yang perlu kita ingat. Hidup yang tiada akhir lagi ada kehidupan akhirat. Tidak, jangan berbangga dengan kekayaan dan kekuasaan serta apa yang kita miliki di dunia ini. Hanya dengan berapa detik saja bisa berakhir seluruhnya. Gedung yang mega, istana yang mewah, mobil-mobil yang mewah, kekayaan yang berlimpah ruah, dengan sekejap mata bisa hilang dari tangan kita. Sudahkah kita menyadari hal itu? Para muslim dan ikhwatul iman dimanapun Anda berada. Maka oleh sebab itu, yang mesti kita banggakan adalah amal dan iman kita. Harus kita persiapkan pada hari yang tiada lagi hari setelah itu, yaitu hari akhirat. Yang diperlihatkan kepada kita amal-amalan kita. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, barang siapa yang beramal walau seberat biji zarrah sekalipun, dia akan melihatnya. Sebaliknya, barang siapa melakukan keburukan walau sebesar biji zarrah, dia pun akan mendapat balasan dan akan melihat pula balasan. Ikhwatul iman, saudara-saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah berkali-kali barangkali Allah memberikan peringatan kepada kita bahwa segala kekayaan apapun yang kita miliki itu akan berakhir. Maka carilah dengan cara yang halal, jangan dengan cara yang haram, supaya harta tersebut memberi makna dalam hidup kita dan bukan merupakan sumber bencana dalam kehidupan kita. Pelajaran yang lain adalah, walaupun banyak sebetulnya pelajaran-pelajaran atau renungan yang mungkin kita ambil, sebelum kita singgung pelajaran-pelajaran berikutnya, bahwa kita ingin melihat tentang gempa dan juga tentang gunung dalam Al-Quran diceritakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Abdullah bin Hawala Al-Azadi, ia berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya bani Hawala, idza ra'aita khilafa qad nazalat ardal muqaddasah, faqaddanat zalazil wal balabil wal umur al-idham was sa'atu yawma idzin aqrab minan nas min yadi hadhihi min ra'si, min yadi hadhihi min ra'si." Kata Rasulullah SAW kepada seorang sahabat bernama Ibn Hawala, apabila engkau telah melihat kekuasaan, telah berada di Baitul Maqdis, dan sungguh pakadan sudah dekat waktu banyaknya gempa-gempa, wal balabil, dan kegoncangan-kegoncangan, wa umur idham, dan perkara-perkara hal yang besar, wassa'atu, dan juga hari kiamat, wasa'atu yawma idzin aqrabu minan nas, maka hari kiamat pada hari itu lebih dekat kepada manusia dari tanganku ini kepada kepalaku, daripada kepalamu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud rahimahullah. bahwa semakin dekat, bahwa kebanyak terjadinya berbagai gempa itu adalah salah satu semakin dekatnya hari kiamat. Artinya apa, para muslim dan ikhwatal iman, yang harus kita persiapkan bukanlah anti hari kiamat atau pendeteksi hari kiamat atau peramal-peramal hari kiamat, tetapi yang perlu kita persiapkan adalah amal untuk persiapkan hari kiamat tersebut. Dan juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta yuqbadul ilm." Tidak akan pernah terjadi hari kiamat sampai diangkatnya ilmu. "Wa takthur zalazil," dan banyaknya gempa. "Wa yataqarrabu az-zaman," dan berasa dekatnya waktu. "Wa tadhharul fitan," dan banyaknya fitnah-fitnah. "Wa yakthurul haraj," dan banyak pula haraj. Al-harat huwa al-qatul aqatul. Seringnya terjadi pembunuhan-pembunuhan. Hatta yakthur fikul mal fayafid. Demikian pula harta akan melimpah luah di tengah kehidupan kalian. Para muslim, itulah pesan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita, kabar ini diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah demi kecintaan beliau kepada umat beliau, agar mereka bersiap untuk menghadapi hari kiamat itu dengan amal dan iman mereka. Jika kita mencoba melihat tentang berita gunung yang baru saja kita saksikan, salah satu gunung meledak. Allah sebutkan dalam firman-Nya tentang bagaimana peristiwa akan terjadi di kiamat. "Idza syamsu kuwirat," apabila matahari digulung. "Wa idza an-nujumu qadarat," dan apabila bintang berjatuhan. "Wa idzal jibalu suyyirat," dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Letusan gunung api adalah salah satu ibarah bagi kita, menggambarkan kepada kita ketika gunung-gunung itu dihancurkan dan meledak, mengeluarkan lava yang begitu panas dan membakar apa yang ada di sekitarnya. Di sini mengingatkan kita akan peristiwa akan terjadi nanti di hari kiamat, bagaimana betapa dahsyatnya terjadinya hari kiamat itu. Ini salah satu gambaran kepada kita, apabila gunung-gunung dihancurkan. Bagaimana gunung dihancurkan? Allah perlihatkan kepada kita di antaranya bagaimana gunung itu meletus. Satu ibrah kepada kita. Demikian pula Allah sebutkan dalam surat yang lain, bercerita juga tentang gunung yang pada awalnya bercerita tentang hari kiamat. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Surat Al-Fitr, setelah surat Takwir, Allah sebutkan dalam surat Al-Fitr tentang cerita, yaitu air laut yang disebut oleh kita tsunami. "Idza as-sama'u fatarat," apabila langit telah terbelah. "Wa idzal kawakibu intatharat," dan apabila bintang-bintang berserakan. "Wa idzal biharu futsirat," dan apabila lautan dijadikan meluap. Tsunami yang terjadi adalah ibrah bagi kita. Ketika hari kiamat nanti, dengan segala makhluk ini akan hancur. Lautan akan meluap ke daratan, menenggelamkan apa yang ada di daratan. Allah sebutkan, "Wa idzal biharu fujjirat," dan apabila lautan dijadikan meluap. Para muslim, kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah gambarkan ini dalam firman-Nya yang suci, Al-Quran Karim. Demikian pula Allah sebutkan dalam surah Al-Qari'ah. Juga disinggung di sana tentang gunung. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah. Qari'ah maksudnya adalah hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti anak-anak yang bertebaran, ya. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. atau seperti kapas yang berterbangan. Ini kita lihat, Allah gambarkan gunung yang kita lihat teguh, nanti akan hancur dan bahkan berterbangan di udara. Subhanallah. Ikhwatul iman. Juga Allah sebutkan tentang gunung lagi dalam surah Al-Kahfi. Wa yawma nusayyirul jibalu wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung. Wa yawma nusayyirul jibalu, gunung-gunung itu diperjalankan. Dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar karena gunung-gunung telah hancur. Dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Dalam ayat lain Allah sebutkan seperti dalam surat Toha. Yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa wa yadruha qari'an safsafa. Allah sebutkan dalam firman-Nya, mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat. Sehancur-hancurnya. Maka dia akan menjadi bekas, ya, menjadi gunung-gunung itu, bekas gunung itu datar sama sekali. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan pula tempat yang tinggi-tinggi. La tara fiha aywajan wala amta. Yawma idhi yattabi'u da'i ila akhir qawlihi ta'ala. Yang mana Allah sebutkan dalam firman-Nya ini dalam surat Toha. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa wa yadurruha qa'an safsafa la tara fiha aywajan wala amta. Kemudian mereka bertanya pada engkau tentang gunung, katakanlah, Rabbku akan menjadikannya hancur lebur. Firman Allah yang lain, wa tarol jibalu, wa tahsabuha jamidatan wahya tamurru marrashab. Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan bagaikan jalan awan. Ini sangat kencang, maksudnya pada hari kiamat nanti gunung itu akan diperjalankan sebagaimana ayat yang lain tadi kita sebutkan, dan akan saling bertabrakan, batu bertuburkan dan hancur dan terbangan di angkasa. Demikian tadi juga disebutkan bahwa air laut akan menguap, bumi tergoncang dan goncang yang dahsyat. Itulah gambaran kepada kita sedikit ketika Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita akan datangnya hari kiamat. Di samping dengan ayat syar'iyahnya, ayat-ayat yang kita baca dalam Al-Qur'an, Allah juga memperlihatkan kepada kita sedikit melalui ayat kauniyahnya, yaitu di alam nyata yang kita lihat bagaimana bumi, gunung itu meletus dan hancur, bagaimana pula air laut itu datang ke darat dan menghabiskan permukiman dan menghancurkan segala kehidupan yang ada di daratan. Itu pesan atau renungan kedua bagi kita adalah mengingatkan pada kita akan hari kiamat. Bahwa dunia ini akan berakhir dengan segala isinya dan kemewahan dan kecantikannya. Ketiga adalah renungan dari balik musibah adalah Allah ingin menguji siapa di antara kita yang sabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 126, tidakkah mereka perhatikan bahwa mereka itu diuji setiap tahunnya sekali atau dua kali, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga tidak mau bertobat. Walahum yadzakkarun. Mereka juga tidak mau mendapat peringatan. Barangkali sudah banyak peringatan Allah kepada kita di negeri kita yang tercinta ini. Namun, siapa di antara kita? Atau sudah ke kita masing-masing bertobat dan mendapat peringatan dari apa yang dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? ini ujian. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna. Ini akhlak yang tidak baik itu adalah kalau mereka juga tidak mau bertobat, thumma la yatubun. Tidakkah mereka melihat bahwa mereka itu diuji di setiap tahun sekali atau dua kali, kata Allah. Kemudian mereka tidak juga bertobat. Walahum yadzakkarun. Mereka juga tidak mau mendapat pelajaran. Dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ahasiban nasu aitraku ayaqulu amanna wa hum la yaftanun. Apakah manusia itu mengira mereka katakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'laman Allahu alladhina sadaqu wa la'laman al-kadhibin. Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar ia mengetahui, agar Allah melihat, mengetahui, benar mengetahui siapa yang benar-benar jujur dalam imannya, dan mengetahui pula orang-orang yang bohong dalam imannya. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sikap manusia saat ditimpa musibah atau cobaan terbagi kepada tiga bentuk dalam menghadapi dan menyikapi musibah atau cobaan tersebut. Bentuk pertama, ada orang dengan datangnya sebuah musibah atau bencana membuatnya kembali kepada Allah. Ia sabar dalam menerimanya dan ia bangun dari kealpaannya selama ini. Maka hal itu baik baginya sehingga membuatnya bertobat dan menyesali segala perbuatan dosa-dosanya yang berlalu. Inilah orang beruntung saat ditimpa musibah. Orang ini Allah gambarkan di dalam firman-Nya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sungguh kata Allah, kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, dan rasa kekurangan harta dan kehilangan jiwa, kekurangan pangan, buah-buahan. Tapi kata Allah, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, beri kabar gembiralah orang-orang yang sabar. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Di sini Allah ingin menguji kita, siapa kita yang sabar. Orang-orang yang mereka sabirun itu adalah orang yang apabila ditimpa musibah mereka katakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka sadar benar-benar sadar, inna lillahi, sungguh kami ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, sungguh kami akan kembali kepada-Nya. Apa makna dari kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Sudahkah kita pernah merenungkan bahwa segala apa yang kita miliki itu milik Allah? Kapan dia kehendaki, dia ambil, dan kapan dia kehendaki, dia berikan kembali. Innalillah, kita yang ini adalah makhluk. Innalillah, kita ini milik Allah. Kita ini makhluk yang diatur dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, potongan kedua, inna ilaihi raji'un. Tapi kita akan kembali kepada-Nya untuk dihisab dan dibalas. Siapa yang benar-benar menghambakan dirinya? Ya. Betul-betul mengakui bahwa diri dan semua hartanya milik Allah. Dan dia akan kembali kepada Allah untuk bertanggungjawabkan apa yang dilakukannya. Membawa rasa takut. Merawa rasa rojak kepada Allah. Dia, di samping dirinya tahu ini adalah milik Allah. Semua milikku dan hartaku, anakku, istriku, semuanya milik Allah. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Kita pun mengakui walaupun mungkin sebagian keluarga kita telah mendahului kita, namun kita juga akan mengikuti langkahnya. Yang perlu dipertanyakan adalah apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kondisi saat kita juga akan mengikuti mereka itu. Jika orang itu betul-betul mendapat pelajaran sabar dan mengembalikan kepada kebenaran musibah yang menimpanya, ulaika alaihim salatu min rabbihim, mereka mendapat selawat dari Rabb mereka dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, itulah mereka orang-orang yang mendapat petunjuk, mendapat rahmat, dan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapat keberkatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat petunjuk. Ada orang yang dekat datangnya bencana atau musibah, ini hal yang kedua. Seketika datangnya musibah, dia menyesali perbuatannya, bertobat kepada Allah, dia berdoa kepada Allah pada setiap saat. Ya Allah, ya Allah. Setiap saat. Tapi setelah musibah berlalu dan bencana telah berlalu, ia kembali kepada kedurhakaannya kepada Allah. Ini juga semacam ada jenis manusia seperti ini. Ia kembali melakukan segala bentuk kemaksiatan, kemungkaran yang biasa dilakukannya sebelum datangnya bencana tersebut. Orang seperti ini Allah gambarkan dalam firman-Nya yang berbunyi, wa idza masal insana ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ta'amlam yad'una ila durrin massahu kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, kata Allah, duduk atau berdiri, setiap saat, dalam segala kondisi. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat. Seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Begitulah orang-orang yang melampaui batas, kata Allah, memandang baik apa yang mereka lakukan. Ini gambaran orang yang dia hanya ingat Allah ketika saat dalam kesulitan saja. Dan ke Rasulullah SAW meminta kepada Ibn Abbas, ta'arif illahi fasra ya'arifku fi syiddah, firraha ya'arifku fi syiddah. Kenallah Allah di saat kamu senang, Allah akan kenalmu di saat susah. Tapi orang ini justru hanya saat susah saja, senang dia melupakan Allah. Bentuk hal yang lain adalah orang yang ketika ditimpa musibah, bencana, atau bencana, justru semakin bertambah durhaka dan bertambah kufur kepada Allah. Dia semakin berjadi-jadi melakukan maksiat dan kemungkaran tersebut. Bahkan dia memanfaatkan situasi tersebut untuk melakukan segala bentuk perbuatan keji dan hina. Mencuri rumah-rumah tertinggal, merampas barang-barang rumah yang tidak ada penghuninya. Ini salah satu bentuk diantaranya. Atau memakan harta, ya, apakah itu mencuri, merampok, bersinar, segala macam bentuk maksiat serta manipulasi bantuan yang disalurkannya untuk membantu orang-orang yang sedang menderita akibat bencana tersebut. Ini ketika datang bencana, dia melihat itu orang bergelimpangan, mayat bergelimpangan dan seterusnya, rumah hancur, roboh dan seterusnya. Tidak membawa suatu makna ke dalam jiwanya. Justru dia malah memanfaatkan rumah-rumah yang ditinggal lari oleh orang-orang yang sedang dikejar, sedang diancam bencana, dimanfaatkan oleh dia untuk merampok dan menguras rumah-rumah yang ditinggal oleh penghuni. Ini salah satu bentuk orang-orang yang tidak sadar ketika datang bencana. Dan yang lebih parah lagi tadi adalah, kita sebutkan adalah manipulasi bantuan dari bencana, bantuan untuk para yang ditimpa bencana tersebut. Allah sebutkan dalam firman-Nya, walaqad akhadnahum bil adzab famastakanu rabbihim wama yatadarrun. Allah sebutkan, dan sesungguhnya kami telah menimpakan azab kepada mereka, maka mereka tetap tidak mau tunduk kepada Tuhan mereka, dan juga mereka tidak mau merendahkan diri, sombong, semakin congkak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah sebutkan, awala yarau annahum, ini tadi sudah sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, gambaran tadi, annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain tsumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Ini mereka tidak mendapat pelajaran dari apa yang mereka lihat dan mereka alami dari bencana tersebut. Maka melalui apa yang kita paparkan ini adalah jalan keluar dari bencana musibah ini adalah dengan bertobat kepada Allah, ya, dari mengerjakan segala bentuk dosa dan memohon keampunan kepada Allah dari dosa-dosa tersebut, kemudian ini dengan mengerjakan segala perbuatan yang ma'ruf dan beramal soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab, menimpakan sebuah bencana kepada penduduk negeri kecuali orang-orang apabila penduduk negeri itu adalah orang-orang baik. Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahliha muslihun. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri itu secara zalim. Sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka perlu diadakan introspeksi diri bagi diri kita masing-masing. Baik yang belum ditimpa musibah. Kita yang jauh dari musibah, ini ada memberi juga introspeksi diri kepada diri kita sebelum datang kepada kita. Allah sebutkan juga dalam firman yang lain, wa makan rabbuka muhlikal qura hatta yub'atha fi ummiha rasula yasul alaihim ayatina wa makuna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Dan kami tidak pernah menghancurkan berbagai negeri kecuali penduduknya, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan melakukan kezaliman. Wa makuna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kami tidak pernah menghancurkan berbagai negeri, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Oleh sebab itu diriwayatkan dari oleh Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, la yasibu 'abdan naqbatun fama fawqaha aw dunaha illa bidzambin. Tidaklah seseorang hamba ditimpa oleh kesulitan dan bencana atau yang lebih besar atau yang lebih kecil kecuali dengan sebab dosa. Wa ma ya'fullahu anhu akthar. Apa yang dimaafkan Allah Subhanahu wa taala lebih banyak. Lalu Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Allah sebutkan dalam surat ini, dalam firman-Nya, bahwa tiadalah menimpa wa ma asabakum min musibin daripada musibah fa bima kasabat aydikum adalah akibat dari perbuatan tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, Allah memaafkan hal yang begitu banyak dosa kita. Gimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 30. Di antara renungan lagi di balik musibah adalah menghidupkan ruh kebersamaan di kalangan sesama kita. Ketika kita merasakan sebuah kesulitan dan bagaimana dengan saudara-saudara kita yang saat sekarang melalui kesulitan, maka kita merasa kebersamaan, ingin kembali menghidupkan rasa kebersamaan di tengah kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala menerbitkan sebuah sebab untuk terjadinya saling pengertian dan saling ibah di antara mereka. Oleh sebab itu perumpamaan seorang muslim dengan muslim lain, Allah Rasulullah SAW sebutkan dalam sabdanya, matsalul mu'min fi tawadihi wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasad. Matsalul jasadi idza ishtaka minhu 'udun, ini tada ala usair jasadi bisahri wal humma. Perumpamaan seorang mukmin, perumpamaan orang beriman itu dalam kasih sayang dan kesetiaan mereka, ya, kelembutan mereka adalah bagaikan tubuh yang satu. Apabila salah satu anggota tubuhnya sakit, maka seluruh anggota tubuhnya mengalami rasa, ya, tidak bisa tidur dan juga mengalami kepanasan, mengalami sakit tersebut. Oleh sebab itu, kesempatanlah bagi kita membuka kepada peluang kepada kita yang diberi kelebihan oleh Subhanahu wa taala untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan itu. Dan Allah berjanji barang siapa membantu seorang mukmin di dunia ini, ya, atau membantu seorang di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala akan membantu pula nanti dia di akhir. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW sebutkan dalam sabdanya, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhir." Barang siapa yang beri kelapangan kepada seorang mukmin dalam kesulitan dari kesulitan dunia ini, salah satu dari kesulitan dunia ini, Allah akan memberi kelapangan padanya waktu menghadapi kesulitan di hari akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi'unil abdi madama al-abdu fi'uni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya senantiasa menolong saudaranya. Ini adalah mengetuk jiwa kita, menghidupkan kembali mungkin rasa-rasa tepas selera saling kasih di antara kita mulai pudar. Maka saatnya saat sekarang Allah ketuk hati kita dan melihat musibah yang begitu menyedihkan kita untuk memberikan sebagian dari harta yang kita miliki, dan itu pun bukan mengalami membawa kerugian kepada kita, tapi sebaliknya Allah akan mengganti dengan pahala yang berlipat ganda. Demikian para muslim, bahwa banyak sebetulnya pesan-pesan yang mungkin kita ambil di balik ini sebetulnya. Berbagai hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita melihat berbagai peristiwa-peristiwa yang di alam raya ini. Kembali mengingatkan kita berbagai hal-hal dan menyadarkan diri kita. Moga-moga apa yang dapat kita sampaikan ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikannya. Membawa sebuah hikmah dalam hidup kita ini. Dan membuka peluang bagi kita untuk berlomba-lomba membantu saudara-saudara kita. Ya, karena hal ini menghidupkan kembali rasa terpeselera kita, kasihan kita kepada saudara-saudara kita. Dengan melihat betapa sulitnya mereka di tenda-tenda kelaparan dan kehausan. Demikian para muslim, barangkali apa yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Moga-moga saudara-saudara kita diberi kemudahan oleh Allah dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, dalam kesulitan-kesulitan yang mereka alami, serta memberi kesabaran dan ketabahan kepada mereka dalam menghadapi musibah yang sedang mereka alami tersebut. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian beberapa hikmah dan untaian nasihat yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ali Musri hafizahullah taala. Dan untuk selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya perihal pembahasan kita. Dan kita akan jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap di 75.6 AM. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Radio Roja 756 kHz. للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم راديو دعوة أهل السنة والجماعة جماعة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, kembali bersama Anda pada kesempatan kajian malam ini dalam untaian nasihat hikmah di balik musibah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Ali Musri hafizahullah taala. Dan pada kesempatan ini kita akan berikan kesempatan bagi Anda untuk bertanya perihal pembahasan kita malam ini di line telepon 021 823 6543. Untuk pertanyaan pesan singkat silakan Anda layangkan di 0819 896543. Tapi pesan yang pertama akan kita angkat dari telepon. Silahkan, halo. Tadi terputus. Kita angkat dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan kita dari pendengar kita di Jakarta. Ustaz telah dijelaskan tadi bahwa sesungguhnya musibah yang menimpa kaum muslimin itu bisa menjadi merupakan ujian dan cobaan, atau bisa jadi merupakan azab dari kesalahan, atau bisa menjadi merupakan azab karena kesalahan yang telah dia lakukan. Lalu bagaimanakah hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada musibah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang kafir dan juga kepada anak-anak kecil yang mereka ditimpa musibah satu dengan yang lainnya berbeda? Atas jawabannya kami ucapkan jazakallahu khair. Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Kadang-kadang Allah menguji kita dengan kehilangan anak kita. Itu tanda anak kecil ataupun orang kafir ditimpa oleh Allah musibah, itu adalah di atas dosa mereka jelas. dan Allah mengazab mereka di dunia maupun di akhirat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah lalai dari apa yang dilakukan oleh orang kafir. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala menangguhkan kadang-kadang azabnya kepada orang kafir. Kadang-kadang. Tapi mereka, kebanyakan mereka juga mendapat azab di dunia ini. Nah, bahkan musibah-musibah yang kalian alami juga lebih berat kadang-kadang dari apa. Tapi berbeda dengan orang muslim yang ditimpa oleh musibah dan orang kafir yang ditimpa musibah. Orang muslim yang ditimpa musibah adalah mengangkat derajatnya ke arah keimanan atau pengampun bagi dosanya. Ini Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, ajaman li amri mu'min wa la yakunu dhalika illa lil mu'min in asabahu sarra fa syaka fa kana khairullah wa in asabu da wa in asabahu darra fa sabara fa kana khairullah. Sungguh heran urusan bagi seorang mukmin itu, dan tiada hal ini didapati oleh kecuali orang mukmin. Apabila ditimpa oleh hal yang baik, dia bersyukur, itu adalah baik baginya. Apabila dia ditimpa oleh hal yang buruk, dia bersabar, dan itu pun baik baginya. Jazakallah khair Ustaz. Dan kita berikan kesempatan yang kedua, ada pendengar kita Bapak Fathul Bari dari Surabaya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ustaz, mengingat saat ini musibah selalu beruntun, terutama di Nusantara ini, bagaimana bagi kami-kami yang saat ini sudah menyadari bahwa apa yang menjadikan sunnah ini harus segera dan sebisa-bisanya ditegakkan. Tapi ana merasa sedih saat ini lebih banyak terlihat pula kemudharatan, bahkan keburukan-keburukan yang sangat dilarang oleh syariat kita, terutama masalah ribawi. Ini sangat menjalar kemana-mana, terutama di Surabaya ini, bagi kaum-kaum yang miskin, yang lemah, yang bodoh. Bahkan mereka mengaku sebenarnya menjalankan sunnah. Di sini ana sangat bingung bagaimana ana harus mengatasinya. Mohon solusinya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Pak Fathul Bari dari Surabaya. Silakan Ustaz. Allah subhanahu wa ta'ala jelas-jelas dan firman menyebutkan tentang haramnya riba. Ini, dan oleh sebab itu, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan sebuah hudud yang jelas untuk riba, ya. Maksudnya dirampas hartanya, direbut hartanya, atau tapi Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberikan arahan dan juga keteguran dan ketegasan. Ini bahwa orang yang makan riba itu adalah sama dengan makan api neraka, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Itu alladzina ya'kuluna riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladzina yatakhabatu syaitan minal mas, dzalika bi'annahum qaulun innamal bai'u mithlu riba. Mereka menganggap bahwa riba itu sama dengan jual beli. Nah, ini lalu Allah sebutkan wa harrama ar-riba faman ja'a ma'idatan min rabbi fantahfalu ma salaf. Jadi Allah telah mengharamkan riba, dan orang yang telah datang kepada peringatan lalu dia berhenti, maka dia tidak apa-apa. Apa yang telah berlalu itu dimaafkan oleh subhanahu wa ta'ala. Tapi orang-orang yang tetap makan riba, Allah ini yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Nah, ini kita lihat bahwa harta-harta riba itu tidak diberikan oleh subhanahu wa ta'ala. Ini membawa malapetaka bagi orang itu sendiri, baik bagi anaknya, keluarga, dan seterusnya. Oleh sebab itu tidak akan pernah berkah harta riba itu dalam kehidupan kita. Dan barangkali bagaimana usaha kita adalah dengan memberi tuntunan ilmu kepada para saudara-saudara kita tersebut, bahwa rezeki yang halal itu jauh lebih baik, ya, walaupun sedikit, daripada harta yang haram walaupun melimpah luas. Karena banyak ini jelas itu tidak berkah harta itu, dan membawa berbagai hal-hal yang membawa kepada kesesaraan baik dunia pun akhirat dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu jika engkau benar-benar orang beriman. Fa illam taf'alu, Allah sebutkan jika engkau tidak melakukan, kamu tidak melakukannya, fa'dhanu biharmin minallah, demikian besarnya dosa. Berarti kamu telah Allah fa'dhanu biharmin minallah, maka engkau sanggup untuk berperang dengan Allah, dengan Rasul. Wa in tubtum falakum ru'us amwalikum ila akhir ayat. Oleh sebab itu kita nasihatkan para saudara-saudara kita bahwa rezeki yang halal walaupun sedikit itu lebih banyak faedahnya dan berkahnya, ya, daripada mendapatkan harta dari cara yang haram walaupun dikelihatan secara mata kasat mata kita adalah jumlahnya banyak, ya, tetapi membawa akibat-akibat yang bermacam dalam kehidupan kita, baik itu penyakit, baik bersegala hal-hal. Bahkan tidak jarang orang yang bermuamalah dengan riba itu akhir dari kehidupannya adalah menderita dan sengsara. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khair Ustaz, dan demikian Pak Fathul Bari dari jawabannya disampaikan Ustaz. Kita akan berikan kesempatan berikutnya kepada Ibu Syifa di Tanjung Priok. Silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, tadi kan katanya kita harus bantu buat sesama muslim, ya, sebagai tipe seluruh kita gitu. Kan sekarang ini banyak syubhat-syubhat terkait katanya kalau manhaj salaf itu kurang peduli dengan penderitaan dan musibah yang terjadi di negeri ini, ya. Dan anda perhatikan juga beberapa kali ikut taklim, memang ketika ada musibah kayaknya jarang gitu ada sunduk-sunduk dari pribadi yang mungkin panitia kumpulkan khusus buat musibah gitu. Itu gimana ya Ustaz? Kadang kan kalau orang yang mungkin tidak punya penghasilan yang banyak, ingin menyumbang mungkin kasarnya 1,000-2,000 yang terpakai ikhlas, tidak ada medianya gitu di salaf ini gitu. Ya, saya harap Radio Roja juga bisa memberikan media yang terbaik untuk menyalurkan bantuan kita kepada umat muslim yang terkena musibah. Jazakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih banyak atas masukan diberikan ukhti kita ini. Memang kita sebetulnya sudah membuka posko, ya. Sudah dimulai oleh saudara-saudara kita di Padang, yaitu Ustaz Filsam dengan Yayasan Darul Iman. Beliau beberapa hari yang lalu telah memberi laporan kepada kami, karena kebetulan pembinanya adalah kami sendiri, pembina yayasan tersebut. Sudah bekerjasama dengan himpunan mahasiswa Islam dari Mentawai untuk melakukan koordinasi dalam mengumpulkan dana ini, dan mereka akan bekerjasama dalam menyalurkannya. Memang barangkali apa yang dikatakan ukhti kita mungkin dilihat dari sebagian tempat pengajian yang dialami ukhti kita, tapi kita biasanya dalam kajian, ya, yang kami lakukan, kita biasanya menyediakan sunduk itu. Bahkan kita menyediakan sunduk itu berapa mampunya, ikhwan kita 500 semuanya, kita buka sunduk itu biasanya di setiap kajian-kajian umum kita. Tapi barangkali mungkin itu mungkin apa yang dilihat oleh ukhti kita atau ukhti kita ini terlambat datang atau bagaimana, kita enggak tahu, ya. Tapi insya Allah kita punya perhatian kok, dan alhamdulillah untuk gempa yang Padang tahun lalu itu cukup besar sumbangan dari pendengar Roja dan disalurkan oleh Yayasan Darul Iman Padang. Dan kebetulan kami sendiri telah menerima laporan waktu itu datang ke Padang dan mengakui dan melihat bagaimana apa yang mereka lakukan, laporan-laporan secara uang, secara terbuka dan seterusnya. Alhamdulillah dengan dilaksanakan dengan tepat dan sasaran. Bahkan mereka bukan hanya sekedar memberikan bantuan, tapi juga menggarap daerah-daerah itu sampai hari ini dengan kajian-kajian. Ketika mereka datang ke situ, mereka berikan bantuan-bantuan, di samping itu diiringi dengan pemberian nafkah batinnya gitu. Jadi diberi juga ilmu, dan alhamdulillah sampai hari ini itu masih dilakukan oleh ikhwan-ikhwan kita di sana. Dan itulah yang baru kita berikan, ya. Sebetulnya kita cukup peduli, ya, tapi kita memang tidak terlalu meluas, mengekspos ke media massa, ya. Karena tujuan kita itu ikhlas yang pertama, dan kita membuka pada kaum muslimin hanya mengumumkan bahwa kita punya untuk cara untuk menyalurkan hal itu ini. Alhamdulillah itu, terima kasih banyak. Ini barangkali kami belum sempat mengucapkan terima kasih kepada pendengar Roja yang telah menyumbangkan begitu kemarin waktu di MPA Bumi Padang, dan itu cukup berhasil alhamdulillah. Diberikan alat-alat dapur itu diterjun sendiri, para ikhwan memberikan hal itu dengan data-data yang lengkap. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Dan alhamdulillah juga beberapa kali musibah yang melanda kaum muslimin di negeri ini Kita diberikan kesempatan dan izin oleh Allah untuk memfasilitasi itu saja. Memberikan sumbangan dan menyalurkan kepada yang berhak. Kami ucapkan sekali lagi juga jazakumullah khair atas sumbangan dan bantuan yang disampaikan oleh pendengar Radio Roja melalui sunduk Radio Roja ini. Kemudian barangkali mungkin bisa ya, kaum muslimin para pendengar Roja yang ada kumpulan satu RT atau berapa ya. Nanti setelah terkumpul dikirim lewat rekening atau bagaimana, atau datang ke Roja sendiri yang dekat atau lewat rekening, bisa aja. Suatu ini tidak menyulitkan ya. Saudara-saudara kita yang ada dekat tetangga, berapa saja, 10 ribu, 10 ribu, 15 ribu, kasih berapa bisanya. Dan itu cukup besar, artinya jika semua kita mengasih 1 ribu, 1 ribu, itu jumlahnya cukup besar nantinya, walaupun bentuknya sedikit. Baik. Kembali kita ke pertanyaan dan kita angkat dari pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang sama dari Bekasi dan juga dari Abu Zaki di Bengkulu. Yang bertanya, Ustaz, anak hidup di tengah lingkungan yang jauh dari ilmu agama. Mohon nasihat agar anda tetap istiqamah di atas sunnah yang jelas mendapatkan tantangan, terutama anda ingin mengajak untuk menegakkan sholat berjamaah di masjid. Namun sedikit sekali yang terbuka keimanannya sehingga masjid-masjid selalu sepi. Dan ini fenomena yang kita dapati sekarang ini, betapa banyak masjid dan megah akan tapi kosong dari jamaah. Seolah-olah mereka aman dari bencana dan adab. Dan bagaimana solusi untuk membangkitkan gairah semangat kaum muslimin untuk beribadah sholat di masjid? Jazakallah khair. Pertama, alhamdulillah ya, sekarang walaupun kita ini jauh tinggal begitu, tidak masalah. Fasilitas untuk memperoleh ilmu sudah cukup luas ya, dan banyak. Dengan membeli buku, dengan mendengar kajian-kajian, atau lewat internet, lewat radio dan seterusnya, majalah, sudah cukup ya. Banyak fasilitas untuk mendapatkan ilmu itu. Kemudian untuk menyebarkan ilmu itu sedemikian pula sangat mudah ya, dan juga banyak gitu ya. Mungkin dengan menghadiahkan selembar kertas, doa dan seterusnya, bisa saja sebetulnya kita lakukan. Bukan dengan menziarahi mereka ya, tetapi kita sampaikan hal-hal yang penting terlebih dahulu ya, difokuskan dulu mereka itu untuk cinta kepada agama ini, cinta kepada Al-Qur'an, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengembalikan mereka bagaimana kedudukan Islam di dalam diri mereka. Insyaallah dengan sendiri mereka terpancing untuk berjamaah, dan kita tentu dalam berdakwah perlu dengan tengah masyarakat kita dengan cara-cara yang lemah lembut agar mereka terbuka hati mereka. Sesungguhnya mereka itu insyaallah adalah orang-orang yang bisa menerima kebenaran. Tetapi kita perlu dengan memiliki hikmah di dalam berdakwah kita. Dan kita di samping kita berdakwah juga kita tidak lupa mendoakan agar Allah memberi petunjuk kepada mereka, kepada saudara-saudara kita yang masih berat untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Baik, kembali dari pesan singkat kita, kita angkat kembali berkenaan dengan subhat dakwah ini saja. Berkenaan dengan musibah yang terjadi di kaum di negeri ini, terutama yang di yang menjadi pembicaraan adalah dakwah salaf, dakwah al-sunnah wal jamaah yang tidak memiliki perhatian terhadap menghilangkan kezaliman yang berupa pelacuran, perjudian dan diskotik, sehingga ini merupakan sebab dari terturunnya bencana dan adab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan khususnya di negeri ini. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan, benarkah perkara ini dan fokus dakwah salaf sendiri bagaimana? Jazakallahu khair. Begini ya, kalau orang berkata kita tipu orang berzina itu salah, keliru sekali ya. Di mana-mana kita buka kajian macam-macam, lihat aja lah pembahasan tadi sudah diumumkan, bermacam kajian apa yang dibahas oleh ustaz kita, bermacam hal berhubungan dengan rumah tangga, berhubungan dengan fikir, dan seluruh kita kaji semua gitu ya. Jadi memang kita fokus dalam perbaiki dulu akidah, karena memang itu landasan itu. Bukan berarti dengan fokus kepada akidah tidak kita perbaiki akhlak, tidak perbaiki ibadah, bukan, jangan dipahami seperti itu ya. Dan kita dalam mengajarkan usul, betulnya usul akidah, kemudian usul ibadah, usul akhlak, usul muamalah, itu yang dimaksud oleh ulama usul di sini ya. Bukan maksudnya sampai tamat kitab akidah dari A sampai Z sampai persoalan perkara yang kecil-kecil, bukan itu. Karena di setiap ulum itu ada usulnya. Nah, di dalam akidah kita kesampaikan dulu usulnya, dalam ibadah ada usul ibadah, dalam muamalah ada usul ibadah, dan akhlak begitu. Nah, itu yang difokuskan oleh dakwah kita ini. Jadi jangan dikira bahwa kita tidak banyak ya, di mana-mana kajian kita masalah haramnya berzina, minum khamar dan seterusnya, bahkan ada kajian yang buka kabair dan seterusnya, banyak kajian-kajian jelas apa yang diikuti dari Roja ini sendiri cukup mendengarkan, sudah cukup banyak pembahasan-pembahasan yang menyinggung berbagai hal, apakah itu zina, apakah itu dengan hal kita bicara masalah ini sekarang ini, apakah kita tidak mengingatkan umat kepada berbagai bentuk maksiat. Tentu bukan berarti ya, tidak mengingatkan tentang riba, tidak mengingatkan zina, kita bahas hal-hal itu dengan kajian-kajian yang cukup meluas di berbagai da'i di seluruh Indonesia yang kita bahas. Jadi kalau hal itu dituduhkan, itu mereka menuduh, silakan saja. Yang membuktikan ini adalah perbuatan kita masing-masing, siapanya yang benar-benar mendakwah. Tapi kita memang tidak frontal ya, menghabisi tempat-tempat pelacur dengan tanpa izin dari pemerintah, itu memang bukan tindakan kita. Karena itu bukan dibebankan pada kita, itu adalah tanggung jawab penguasa. Kita hanya memberikan masukan pada penguasa untuk dilarang dan seterusnya. Dan itulah batas itu yang diberikan kepada kita. Dan kalau kita melampaui tugas yang diberikan oleh agama, karena ini kita melampaui batas-batas agama, dan itu yang disebut ini melampaui batas-batas tersebut. Dan yang kita dilarang kita melampaui hal tersebut. Jika hal itu bukan dibebankan kepada kita, lalu kita melakukannya, ini salah kita. Baik, mudah-mudahan bisa difahami bagi yang bertanya. Dan ada satu pertanyaan dari pesan singkat kita angkat kembali dari pendengar kita di Jakarta. Saya ingin bertanya, saya membaca jika kita tertimpa musibah, kita harus membandingkan dengan nikmat-nikmat Allah, maka pasti lebih banyak, sehingga kita tidak terlalu sedih dalam menerima musibah tersebut. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah cara bersyukur dalam kondisi kita tertimpa musibah, Ustaz? Jazakallah khair. Oh, bisa saja ketika kita tertimpa musibah, kita hidup ya, walaupun luka, oh alhamdulillah saya masih hidup. Ya, walaupun dalam ketua, oh justru orang tidak ditemukan mayatnya. Bersyukur kita. Atau mungkin alhamdulillah ibu saya masih hidup, yang meninggal hanya ayah saya. Justru di bagian orang lain justru semua keluarganya hilang. Ini bentuk ya juga. Jadi satu segi kita sabar, dan juga segi kita mengingat nikmat Allah kepada kita. Ketika yang terlebih besar lagi nikmat Allah ketika kita ditimpa musibah, sadar bahwa kita ini sedang diuji Allah Subhanahu wa taala, disadarkan diri kita untuk bersyukur. Ini suatu nikmat yang luar biasa lagi. Disadarkan diri kita untuk bertobat, disadarkan diri kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang hal yang memberikan makna ke dalam diri kita ketika ditimpa musibah, sehingga bukan hanya dalam ucapan tetapi memang dibuktikan dalam tindakan kita setelah itu. Jangan hanya menyesal tapi tidak terbukti dalam perbuatan kita. Baik, Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan dari telepon. Ada Ibu Lala di Bekasi, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mendengar dari para orang-orang sekitar saya bilang bahwa bencana yang terjadi ini tidak lepas dari peran pemerintah gitu ya, atau para pemimpin kita lah yang banyak korupsi dan banyak kezaliman yang mereka lakukan. Nah, kira-kira itu sebenarnya bagaimana, apakah memang ada kekeliruan dalam memilih presiden atau pemimpin-pemimpin, atau bagaimana gitu dalam hal Islam memandang kondisi kepemimpinan yang ada dalam negara kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini yang perlu kita sadari ya, ketika datang musibah kita menyalahkan orang lain bukan diri kita gitu ya. Soalnya kita adalah orang yang terbebas dari dosa ya. Oh, itu salahnya si fulan, salahnya orang, bukan salahnya saya datang musibah. Subhanallah, ini jangan sampai ada dalam diri. Sebaiknya harus kita koreksi adalah mari kita bersama-sama ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan saling tunjuk lagi kita. Inilah manusia yang lupa diri gitu ya. Artinya ketika orang datang musibah justru bukan memberikan teguran kepada dirinya sendiri ya, atau mungkin dia merasa dirinya sudah banyak berbuat taatnya, seharusnya dia juga memberi arti kepada dirinya. Jangan menunjuk orang lain, yang perlu diperbaiki itu pertama sekali ada diri saya ya. Masalah-masalah pemerintah dan seterusnya, semua kita ini tidak ada yang terluput dari kesalahan ya. Kesalahan-kesalahan itu ada, tetapi walaupun pemerintah itu tidak juga semuanya seperti yang kita kira gitu ya. Oh, bahwa semua mereka jelek yang sebagaimana kita kira, tidak semua mereka ya, itu perlu kita katakan. Dan demikian pula sebagian masyarakat juga tidak semuanya yang jelek. Demikian pula. Jadi harusnya sama kita, mari kita bertobat, sama-sama bertobat memperbaiki amalan kita, dan kita bersama-sama bekerja sama. Jangan saling tuding, saling menyalahkan. Kalau itu tugas pemerintah, bukan tugas rakyat. Nah, ini yang selalu ada dalam diri kita. Sehingga mari kita bersama-sama memperbaiki. Jadi kita bersama-sama memperbaiki hal-hal seperti itu, memperbaiki diri kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita. Di antara adalah membantu pemerintah dalam program-program. Ya, selama ini kita lihat program-program pemerintah kita itu adalah cukup ingin membuat rakyat ini tenteram, aman dan sejahtera. Ya, yang tidak pernah buruk merencanakan hal yang buruk. Walaupun ada oknum-oknum itu tentu terdapat, tidak akan pernah luput dunia ini dari manusia-manusia yang memang memiliki tingkah laku yang buruk seperti itu. Tapi kita adalah berusaha dan tidak perlu saling menyalahkan. Mari kita memberikan hal-hal yang terbaik untuk diri kita dan juga orang lain gitu ya. Dengan sering menunjuk orang lain tapi lupa terhadap menunjuk kesalahan-kesalahan yang ada pada diri kita masing-masing. Jazakallah khair. Dan demikian Ibu dari jawaban yang disampaikan Ustaz. Masih ada sekitar 8 menit bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dalam kajian kita Hikmah di Balik Musibah dengan pembicara Ustaz Ali Musri hafizahullah ta'ala. Taip. Ada satu pertanyaan dari pendengar kita. Ustaz, mohon diberikan kiat-kiat dan petunjuk bagaimana cara kita untuk bersabar dalam musibah dan mengetahui bahwa sesungguhnya hikmah di balik musibah itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui ilmunya. Dan yang kedua, apakah setiap musibah patut kita ketahui hikmah tersebut? Jazakallah khair. Bukan wajib kita ketahui, tapi adalah kita perlu mengambil pelajarannya. Karena banyak hikmah-hikmah itu banyak. Ada hal yang zahir bisa kita ambil hikmahnya. Ada yang tidak mungkin terjangkau untuk kita ketahui, itu yang dilarang kita. Adapun hal yang zahir, yaitu disebutkan dalam ayat. Allah sebutkan bahwa Allah menguji kita agar tahu orang yang beriman atau yang orang yang tidak benar-benar beriman atau yang tidak beriman. Itu jelas, hikmah jelas dari ayat-ayat, dari tuntunan, dari hadis-hadis. Maka oleh sebab itu tujuan kita tadi dalam pembahasan kita, kita tidak muluk-muluk ya, kita hanya melihat apa yang digambarkan dalam Al-Quran, apa yang digambarkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kita mencoba mengambil hikmah dari itu. Nah, itu dari hikmah yang jelas, pokoknya bumi ini akan binasa. Dan bahwa apa yang kita banggakan dunia ini semua akan berakhir. Nah, itu kita sebutkan tadi dalil-dalil Al-Quran. Dan itu jelas sekali dari Al-Quran menggambarkan hal itu. Nah, ini tujuan kita. Jadi hal-hal yang zahir ada dalilnya, itu tidak masalah. Dan itu yang dituju. Memang Allah SWT mengatakan ya, Allah itu menguji kita. Ini sebenarnya kita ada surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jelas sekali Allah menguji kita dengan adanya peristiwa hidup dan mati ini. Allah ingin menguji kita. Baik, saat mungkin kita angkat satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah cara menumbuhkan rasa ikhlas di hati ketika musibah menimpa kita dan meyakini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah yang terbaik bagi kita dari aulia di Tanjung Priok? Kita tadi sudah sebutkan dalam surah Al-Baqarah itu bahwa kita mengikhlaskan, sabar, tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Pertama kita melihat tadi sudah kita sebutkan semua yang berlaku di alam ini adalah atas perintah Allah. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan untuk hamba-Nya yang terbaik. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Bahwa Allah ketika menguji kita, hilang orang tua kita, hilang anak kita, hilang harta kita, namun di balik itu kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang terbaik. Ada hikmah yang luar biasa walaupun kita tidak mengetahui hikmah itu, namun akan diberikan Allah kepada kita tanpa kita sadari. Itu yang perlu kita ketahui, bahwa Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Ya, contoh umpamanya ketika kita lupa, ketika punya harta kita lupa untuk sholat, lupa untuk hal-hal yang baik ya. Ketika kita baru diuji oleh Allah. Ini kalau kita perlu sadar, subhanallah, saya bertobat kepada Allah hal-hal yang sedemikian lupa. Ini adalah lebih besar dari kekayaan-kekayaan yang ada ketika kita kembali selamat dari jalan yang sesat kepada jalan yang benar. Banyak sudah hikmah-hikmah di balik hal itu ya. Namanya hilang orang tuanya belum tentu dia dengan ada orang tuanya itu akan bahagia. Dengan jalan-jalan begitu kadang-kadang ada juga malah dengan ada musibah justru mendapat rahmat kadang-kadang orang. Saya ingat dengan peristiwa yang kemarin gempa di Padang, seorang orang yang memotong kakinya yang sekarang tinggal di mana ya, di Cikarang, di mana ya asalnya, kalau ke sana salah satu daerah Jawa Barat, sekarang justru dengan adanya musibah yang dia bekerja dulu susah, sekarang kakinya sudah terpotong satu, justru dia sekarang lebih hidupnya lebih layak daripada yang ini. Hebatnya orang nggak mengetahui sudah punya bengkel dia waktu itu dilihatkan kan. Dan subhanallah, ini melihat kepada kita betapa bahwa di balik hikmah itu belum tentu orang punya suami waktu suaminya hidup mungkin mulak marit hidupnya susah, tapi itu suaminya telah dipanggil Allah SWT, dia mendapat bantuan dan membikinkan rumah, justru lebih hidupnya. Dan itu hal-hal yang zahir kita lihat ya. Jadi luar itu Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah yang luar biasa. Ya, selalu orang melihat yang terbaik, bahwa kita mengakui apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pasti yang terbaik untuk hamba-Nya. Dan Allah itu lebih kasih kepada kita dan lebih cinta kepada makhluk ini. Itu artinya Allah lebih sayang kepada kita sebab Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bunuh diri. Itu Allah lebih cinta daripada orang tua kepada anaknya. Allah SWT larang orang tua untuk membunuh anak-anaknya. Subhanallah. Itu wala taqtulu anfusakum, kata Allah. Wala tulku bi'idikum illa tahluka. Kemudian juga wala taqtulu auladakum. Ini khasyata imlakin. Ini Allah lebih kasih kepada seorang manusia daripada orang tuanya. Lebih kasih kepada manusia daripada dirinya sendiri. Karena banyak orang yang bunuh diri tidak kasih pada dirinya. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala kita yakini apa yang diberikan Allah kepada kita adalah satu hal yang terbaik untuk kita. tergantung kita, maukah kita mengambil ibrah dari hal-hal yang kita alami, oleh sebab itu dengan peristiwa-peristiwa itu ada hikmah yang tidak kita tahu dan Allah pasti memberikannya kepada kita, bukan wajib kita tahu hikmah itu apa ya, sehingga saya harus mendapatkan itu. Allah SWT pasti memberikan walaupun kita tidak melihat dengan kasat mata dan tidak mengetahui dengan ilmunya. Ustaz, mungkin satu pertanyaan yang kita angkat dari tengah kita yang cukup jauh, dari Polewali di Sulawesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gufran ya. Ustaz, bagaimanakah hukumnya mempercayai badan meteorologi dan geofisika dalam memperkirakan kejadian alam yang akan terjadi, misalnya tsunami dan gunung meletus? Jazakallah khair atas jawabannya. Itu boleh-boleh saja, alat bantu ya. Alat bantu untuk mendeteksi boleh saja. Itu berdasarkan alat-alat yang memungkinkan, bukan berdasarkan ilmu-ilmu apa istilahnya, sihir dan seterusnya. Itu kan berdasarkan. Dan itu pun hanya sekadar alat bantu, bukan suatu hal yang pasti. Sama dengan alat-alat lainnya. Seperti itu. Tidak masalah itu dilakukan dan itu boleh saja ya, tetapi bukan satu hal yang kita katakan semuanya tetap berdasarkan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu kita yakini, tadi sudah kita sebutkan tadi dari awal pembahasan bahwa segala sebab-sebab yang kita lakukan mesti tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terjadi bencana dan seterusnya, jika Allah menghendaki sebagaimana dalam peristiwa yang terjadi, ada anak kecil ya di Mentawai 2 hari terjerembab di dalam got, ya di dalam sebuah parit, umur 3 bulan masih hidup sampai hari ini. Allah Subhanahu wa taala belum menghendaki. Itu hikmah. Ya luar biasa. Dan kalau ini akan kita mencoba melihat bahwa Allah itu Maha Kuasa. Itu saja akhir dari kata-kata kita, bahwa Allah itu Maha Kuasa dan Dia berbuat sekehendaknya. Ini fa'al lima yurid, dan kita hanya bertawakal dan mengambil usaha dalam hal-hal batas yang kita mampu. Demikian. Jadi jangan pula kita menghindari sebab-sebab. Sudah diberi peringatan, sudah diberi tanda-tanda, lalu kita masih belum menempuh sebab itu dan kita tidak mau beranjak di rumah kita. Ini orang sudah menyalahi, karena dia tidak menempuh sebab, tidak mau mengungsi, sudah diberi peringatan oleh pemerintah. Ini jelas menjalasi. Bukan, itu bukan tawakal namanya. Itu yang disebut suatu hal tindakan bunuh diri, karena jelas. Karena jelas ada sebab-sebab yang zahir, kemudian akan meletusnya gunung, lalu dia masih tetap di tempat itu tidak boleh. Wala tulqu bi'aydikum ila tahlukah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Jadi oleh sebab itu boleh saja kita berpedoman alat-alat itu, tidak masalah. Baik, itu pertanyaan terakhir Ustaz, dan mungkin sebagai kesimpulan tafadhol. Kesimpulannya barangkali apa yang kita sampaikan tadi semuanya kesimpulan sebetulnya ya, bahwa mesti di dalam hidup ini kita terutama adalah kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengecualikan harusnya kita tanpa melupakan sebab-sebab demi keselamatan. Itu jelas Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal itu ada sebab, ingin selamat ada sebab-sebab keselamatan dan seterusnya. Itu tidak mengapa. Tapi di dalam melakukan sebab-sebab itu mesti kita lakukan adalah sifat tawakal. Ketika kita tawakal lalu kita ditimpa oleh sesuatu, maka setelah itu kita ada ta'abud yang lain, ibadah yang lain, itu sabar kepada Allah SWT. Ketika kita sabar kepada Allah SWT, bukan berarti kita merenung, duduk, malas, tanpa berusaha, tidak. Ini kita pun bersifat rajak, karena Allah itu Maha Kaya. Allah Maha Kaya dan Allah akan mengganti apa yang hilang itu dengan hal yang lebih baik. Ini yang kita minta. Oleh sebab itulah ini Allah ajarkan kepada kita, Rasulullah SAW ajarkan kepada kita ketika ditimpa musibah, apa doanya? Allah ma'ajirni fi musibati wa khlufni khaira minha. Inilah sebaik dibaca oleh ketika kita ditimpa musibah. Ya Allah, ajirni fi musibati. Beri pahala lah aku dalam musibahku ini. Wa khlufni khaira minha. Dan berilah aku ganti yang lebih baik daripadanya. Inilah kita pesankan juga barangkali perlu diberikan kepada saudara-saudara kita. Ya, yang ditimpa musibah itu dibaca doa ini. Ini Allah ma'ajirni fi musibati. Ya Allah, beri pahala lah aku dalam musibahku ini. Wa khlufni khaira minha. Dan berilah aku ganti hal yang lebih baik dari itu. Ya, pemainnya kita kecurian, kita kemalingan, ini baca musibah. Baca doa ini akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini agama kita ini kalau kita kupas ya, tidak satu titik pun yang punya celah untuk kecuali agama kita telah memberikan pedoman dan tuntunan dan arahan. Subhanallah, inilah menunjukkan bahwa agama ini wahyu Allah dan hak dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita ikuti. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kesimpulan akhir dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Dr. Ali Musri, MA Hafizahullah taala, menutup kajian kita pada kesempatan malam ini dalam pembahasan renungan di balik musibah.